Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kita panjatkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam tafsir Al-Misbah bersama saya Irgi, di mana episode kali ini kita akan membahas surat Toha, kelanjutan dari episode sebelumnya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, di mana kita akan menjalankan ibadah puasa. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dapat diberikan kelancaran. Dan tentu saja nanti pembahasan surat Toha akan kita lanjutkan, yaitu surat Toha ayat 25 sampai 44, di mana akan diberikan penjelasan oleh Bapak Quraisy Shihab. Dan di sini juga sudah bersama kita para tamu kita, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak Quraisy? Alhamdulillah. Sudah siap menjalankan ibadah puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah lancar nanti ibadah puasanya. Dan pemirsa, di studio juga sudah hadir teman-teman kita dari komunitas pecinta Al-Quran. Di sini sudah ada Mas Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV dalam tafsir Al-Misbah. Mas Aji ini dari Jakarta atau dari luar kota? Dari luar kota. Dari luar kota? Iya. Ya. Tapi tinggal di Jakarta? Iya. Oke, baik. Jadi Mas Aji ini adalah komunitas pencinta Al-Quran bersama dengan Mas Salman. Oke, baik. Mas Salman dengan Mas Aji ini bertemunya di komunitas pencinta Al-Quran atau memang dari satu keluarga atau dari satu daerah? Kebetulan kita masuk pesantren sama-sama. Masuk pesantren sama-sama. Ya. Baik, terima kasih banyak juga kepada Mas Salman yang sudah hadir bersama-sama kita di sini. Baiklah, pemirsa Metro TV, kita akan langsung saja membahas mengenai surat Toha, di mana di surat Toha ini menyebutkan permohonan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh kemudahan dalam menghadapi Fir'aun. Untuk itu langsung saja kita berikan kepada Bapak Quraisy Shihab. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam episode yang lalu kita sudah menguraikan yang pertama itu tentang keagungan Al-Quran, bahwa dia diturunkan bukan untuk tujuan memberikan kesulitan kepada Nabi Muhammad dan tentu kepada umatnya. Juga kita sudah berbicara dalam episode yang lalu itu tentang perjalanan Nabi Musa bersama keluarganya dari Madian menuju ke Mesir, di mana dalam perjalanan itu beliau mendengar firman-firman Allah. Nah, beliau ditugaskan untuk berangkat ke Mesir menemui Fir'aun dan mengajaknya untuk percaya kepada Allah, untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Maka mendengar tugas itu, Nabi Musa bermohon. Permohonannya ini banyak kita ucapkan. Apa itu? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan seterusnya. Mari kita lihat dulu. Rabbi syrahli sadri. Wahai Tuhan, Rabb, wahai Tuhan pemeliharaku, wahai Tuhan pembimbingku, wahai Tuhan yang mendidik aku, aku bermohon isyrahli sadri. Biasa diterjemahkan apa itu isyrahli sadri? Lapangkan dadaku. Nah, apa maksudnya lapangkan dada? Ulama ada menyebut dua hal. Yang pertama, dada itu tempatnya hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati sunna. Kalbu dalam bahasa Al-Qur'an punya dua makna. Yang pertama akal, yang akal. Akal yang cerdas, yang jujur. Akal yang disertai dengan moral yang tinggi. Itu akal. Yang kedua, aka ekalbu bermakna hati. Nah, ketika Nabi Musa bermohon, "Israhli sodri, lapangkan dadaku." Itu bisa berarti, "Ya Allah, lapangkan akalku, cerdaskan fikiranku, perluas wawasanku." Satu. Yang kedua, "Ya Allah, jernihkan hatiku, luruskan niatku." Karena tempatnya kamu ya. "Karena engkau menugaskan aku menghadap firman. Anugerahi hatiku keberanian." Ada orang tahu tidak berani. Kalbu ini, hati ini elastis. Bisa sempit, bisa diperluas. Nah, kita lihat, orang yang hatinya sempit, cepat putus asa. Orang yang hatinya sempit, seringkali tersinggung sedikit sudah marah. Ya. Orang yang hatinya sempit, diibaratkan seperti kolam. Lempar batu, bunyi batunya, terpercik air. Tapi orang yang hatinya lapang, luas, diibaratkan seperti samudra. Batu masuk, dia tidak bergeming. Nah, ini yang dimohon oleh Nabi Musa. "Ya Allah, israhli sadri." "Israhli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku." Jadi kan dia luas. Nah, tentu banyak cara yang ditempuh untuk kita memperoleh kelapangan dada itu. Banyak cara yang bisa ditempuh. Yang terpenting adalah selalu mengaitkan diri dengan Tuhan. Di dalam surat Al-Hujurat itu Allah ada menyatakan, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa." Orang-orang yang merendahkan suaranya, tidak teriak-teriak di hadapan Rasul, mereka itulah yang diuji Allah untuk dilapangkan dadanya menerima ketakwaan. Ada orang dadanya sempit, takwanya sedikit, tapi kalau dilapangkan itu, nah, ini yang diminta yang pertama kali oleh Fir'aun. Baru dikatakan, "Wayassirli amri," permudah untukku urusanku. Saya ingin garis bawahi bahwa yang dimohonkan oleh Nabi Musa adalah mempermudah urusannya. Jadi jangan kasih saya soal yang sulit. Itu kan mempermudah, ya kan? Oke, ya. Itu bagus. "Ya Allah, kamu tugaskan saya menghadapi Fir'aun. Jangan yang berat-berat deh." Ulama-ulama menyatakan bahwa apa yang dimohonkan oleh Nabi Musa ini itu dikabulkan Allah, seperti nanti kita akan dengar di sini, setelah beliau minta. Ya. Nah, di sini bedanya kedudukan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa bedanya? Nabi Musa diberi tanpa minta. "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah memperluas dadamu? Nah, yang diberi tanpa meminta itu jelas lebih dicintai daripada yang minta baru diberi. Baik, Pak Quraish, kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk ayat selanjutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Lepaskanlah ikatan-ikatan yang membelenggu lidahmu, agar supaya mereka memahami. Bukan cuma Fir'aun, yafqahu jama', ya kan? Nah, apa maksudnya ini? Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan segera melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Toha ayat 25-44. Di mana tadi Pak Quraish sudah menjelaskan sedikit bahwa permohonan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melapangkan dadanya dan juga mempermudah segala urusannya. Pak Quraish, tadi kalau saya mendengarkan dari awal-awal surat ini, Ada sedikit kesan dari Nabi Musa alaihissalam bahwa merasa ada tekanan dengan ditugaskannya Nabi Musa ini oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun dari permohonannya ini. Bagaimana Pak? Betul. Nabi Musa, pertama dulu kita lihat, Nabi Musa mendengar ini, penugasan ini secara tidak beliau duga. Karena kan dalam perjalanan, terus ditugaskan, kamu pergi ke Fir'aun. Satu. Yang kedua, Nabi Musa menyadari bahwa tugas ini sangat berat. Apalagi Fir'aun dikenal orang yang kejam. Dan itu nanti tercermin pada ayat-ayat berikutnya. Itu nanti setelah dikatakan pergilah kepada Fir'aun, itu ayat 43. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua dengan saudaramu Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu telah melampaui batas. Apa jawaban Nabi Musa? Baru dikatakan faqula lahu, sampaikanlah kepadanya kalimat-kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia bisa teringat atau takut kepada Allah. Baru jawaban Nabi Musa, yang kesan yang Anda rasakan ini tadi dan rasakan. Keduanya berkata, Rabbana inna nakhafu ayyafurta alayna. Ya Allah, kami takut. Jangan sampai dia berlaku sewenang-wenang terhadap kami. Jadi kan memang ada. Jadi kesan itu, rasa takut, rasa khawatir karena beratnya tugas. Dan sikap Fir'aun yang begitu kejam. Oke, kita lanjutkan. Wayasir amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah ikatan-ikatan yang membelenggu lidahku agar supaya mereka memahami aku. Bukan cuma Fir'aun, yafqahu jama, ya kan? Nah, apa maksudnya ini? Nah, ada ulama berkata bahwa sewaktu kecil, masih bayi, ini Musa memegang jenggot Fir'aun sambil menariknya dengan keras, Fir'aun kesakitan. Terus Fir'aun marah, mau menghukum, menjatuhi siksa pada Musa. Istrinya berkata, ini kan dia tidak mengerti anak-anak, masa kamu mau marah untuk itu? Maka dia bilang, enggak, ini anak cerdas. Terus dikatakan oleh istrinya, wahai Fir'aun, sodorkanlah kepada dia bara api dan korma. Kita lihat yang mana dia pilih. Menurut riwayat ini, Jibril mengalihkan tangan Musa yang ingin mengambil korma, lalu terus mengambil bara api, dia masukkan di lidahnya sehingga lidahnya itu terbakar. Dan ini yang dimaksud. Tapi saya baca-baca itu rasanya nggak logis ini. Masa pembelaannya melalui cara yang demikian itu yang mencederai Musa seumur hidup. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud kalau begitu dengan lepaskan belenggu? Nah, Musa ini tumbuh berkembang sampai remaja di istana Fir'aun yang berbahasa Mesir, masyarakatnya berbahasa Yahudi Ibrani. Jadi Musa itu tidak lancar berbahasa Ibrani karena dia hidup di dalam istana. Sedangkan dia ditugaskan ke Fir'aun dan kepada masyarakat ini. Maka dia memohon kepada Allah bahwa biar lidahku lancar ngomong dalam bahasa itu. Ya kan? Karena salah satu tugas seorang pemimpin itu adalah meyakinkan sasarannya agar memahami maksudnya. Dan pemahaman itu sangat dibantu oleh keterangan yang jelas pula. Nanti di tempat lain ada dia katakan, saya minta bermohon kepadamu ya Allah agar Harun saudaraku yang tua ini itu membantu aku. Di sini juga akan disinggung karena dia lebih lancar berbicara dari aku. Karena Harun hidup di tengah masyarakat. Oke, baik. Ini di sini juga dikatakan Haruna akhi wajalli waziran min ahli. Ya Allah, Jadikanlah untukku seorang yang membantu aku dari keluargaku. Siapa itu? Akhi, saudara kandungku, yaitu Harun. Saya ingin menjelaskan apa arti wazir. Wazir itu terambil dari kata wizir, artinya berat. Mengapa wazir atau menteri dinamai wazir? Karena tugasnya berat. Tugasnya besar. Orang yang berat tugasnya. Sampai saat ini. Dan dosa juga dinamai wizir. La tazir waziratun wizra ukhra. Wizir. Kenapa dosa itu berat? Karena itu nanti akan dipikul dengan sangat berat. Di sisi lain, wazir, menteri, kalau keliru, apalagi dengan sengaja keliru, itu berdosa. Sehingga lahirlah kata wazir dalam arti menteri, pembantu, tetapi yang memiliki tugas berat. Asyrikhu fi amri, biar dia, Harun ini, bersekutu denganku, bersama-sama aku melaksanakan tugas yang engkau berikan kepada aku. Ya kan, bantu supaya dia menjadi pembantu. Mengapa demikian? Ya Allah, saya bermohon agar keluargaku ini mendukung aku, yakni Harun, supaya pada akhirnya kami mensucikanmu dengan banyak. Kami sering mensucikan Tuhan, tasbih itu tidak hanya terbatas pada ucapan subhanallah, tetapi sikap batin dan tingkah laku. Ketika Anda terkena sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, boleh jadi Anda berteriak-teriak, boleh jadi Anda menggerutu, boleh jadi Anda memarahi orang. Itu namanya Anda tidak menerima ini. Anda tidak mensucikan Tuhan. Kita dituntut untuk mensucikan Tuhan dalam arti menjauhkan dari Allah segala keburukan. Tidak ada yang buruk kalau bersumber dari Allah. Kami mau dengan adanya Nabi Harun ini bersama aku, maka kami akan lebih banyak lagi bertasbih kepadamu, dan kami akan lebih banyak mengingat engkau. Dan sesungguhnya engkau, wahai Allah, terhadap kami sejak dahulu telah melihat kami. Apa namanya sejak dahulu? Sejak kami berupa benih dalam perut ibu. Jadi kamu sudah lihat kami, kamu sudah mengatur kami, kamu sudah membimbing kami. Dan bukan hanya aku, tetapi kami, saya bersama Harun, bersama keluarga, bahkan alam raya seluruhnya, engkau telah lihat sebelum wujudnya di pentas bumi ini. Baik, baik Pak Quraisy. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Toha ayat 25 sampai 44 ini. Dan nanti pemirsa akan ada pertanyaan dari masyarakat yang akan dijawab oleh Pak Quraisy. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita lihat, yang diminta oleh Nabi Musa itu tidak sampai pada derajat kenabian, namun Allah mengabulkan doanya lebih daripada apa yang dia minta. Kan dijadikan nabi. Baik, pemirsa Metro TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Masih bersama dengan saya Irgi dan juga Pak Quraisy Shihab. Tadi Pak Quraisy menjelaskan bahwa ada persekutuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun untuk bertemu dengan Fir'aun, ya, karena utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi bermohon agar supaya Harun ikut bersama dia untuk menghadapi Fir'aun melaksanakan tugas-tugas ini. Saya ingin berhenti sejenak. Nabi pun seharusnya tidak sendirian dalam melaksanakan tugas kenabian. Harus ada yang bersama dia. Kalau kita sebagai umat Islam, Nabi Muhammad antara lain bertugas membawa rahmat. Umatnya harus menjadi petugas-petugas yang menjalankan tugas Nabi membagi-bagi rahmat. Perpanjangan tangan. Nabi bertugas menyampaikan ajaran agama. kita pun bertugas menyampaikan ajaran agama sampai-sampai Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang saya ajarkan ini walaupun hanya satu ayat. Tadi ini Nabi Musa juga begitu. Ya Allah, saya mau ini. Kita lanjutkan yang tadi. Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permohonanmu telah dikabulkan. Yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin garis bawahi, kalau dalam permohonan Musa ini tidak ada dia mohonkan agar Harun dijadikan nabi. Dia hanya minta agar ada yang membantu aku. Karena memang kenabian tidak bisa dimohonkan. Kenabian hak prerogatif Allah. Allah yang memberi. Namun kita lihat yang diminta oleh Nabi Musa itu tidak sampai pada derajat kenabian, namun Allah mengabulkan doanya lebih daripada apa yang dia minta. Kan dijadikan nabi. Nah, bahkan lanjutan ayat ini, maka walakat mananna alaika marratan ukhra, bahkan wahai Musa, kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang lain selain daripada yang kamu minta ini yang kami kabulkan. Apa itu nikmat? Di sini diuraikan bagaimana keadaanmu waktu kecil. Kami wahyukan kepada ibumu agar meletakkanmu di dalam peti, kemudian melemparkan kamu dan peti itu sehingga terbawa arus ke pantai. Pantai di mana ada istana Fir'aun, lalu kamu diambil. Dan ini anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak minta. Yang kamu minta dikabulkan lebih daripada apa yang kamu harapkan. Yang kamu tidak minta pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menggambarkan betapa Allah itu maha baik. Dan ada hal yang menarik di sini. Ketika ia sampai di pantai, diterima oleh istri Fir'aun, oleh Fir'aun. Fir'aun yang kebiasaannya membunuh anak lelaki. Dia membunuh anak lelaki. Dia dikatakan di sini, dia diambil oleh musuhku dan musuhnya. Musuh Allah, Fir'aun, dan musuh Nabi Musa. Tetapi, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, kucampakkan cinta terhadapmu wahai Musa. Apa yang terjadi? Fir'aun yang memusuhi dan membunuh anak tiba-tiba jatuh cinta pada Musa. Istrinya jatuh cinta pada Musa. Ini kalau bahasan modern, kalau kita ikan, ada yang bertanya, adakah cinta pada pandangan pertama? Ada cinta atau tidak? Kalau pakar-pakar ini katanya tidak ada cinta tidak. Pada pandangan pertama. Yang ada kekaguman, belum sampai pada cinta. Tetapi Allah bisa mencampakkan cinta itu kepada seseorang. Nabi Musa tidak ada upaya, tapi kok dicintai? Jangan ambil dia, kita pelihara dia. Boleh jadi dia memberikan manfaat kepada kita. Kalaupun dia tidak beri manfaat kepada kita, dia kita bisa angkat jadi anak kita. Ada orang Anda mau bersama Anda karena ada manfaat. Bisa jadi juga tidak ada manfaat, tapi kita jadikan dia anak. Seorang bapak atau ibu itu mencintai anaknya walaupun tidak. Jadi kalau Anda menginginkan cinta, mohonkan kepada Allah. Dia mencampakkan cinta itu. Sebabnya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku untuk menganut agamamu. Ada yang berkata lagi, mantapkan cintaku kepada pasanganku. Itu Nabi Muhammad pernah ditanya, kenapa engkau mencintai Khadijah? Maksudnya apa? Dia orang tua, kamu masih muda, kenapa kamu terus ingat dia? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ruziqtu hubbaha, aku dianugerahi Allah cinta kepadanya. Nah, jadi mau dicintai, mohon kepada Allah. Iya kan? Itu tidak mengenal cinta pandangan pertama atau bukan, itu tidak ada di situ. Anugerah dari Allah. Allahumma inna nas'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami bermohon agar kami mampu mencintaimu dan mencintai orang yang engkau cintai. Oke, kita lanjutkan ya. Diceritakan di sini bagaimana itu anugerah Allah kepada Nabi Musa, dipelihara di istana Fir'aun, tapi dia tidak mau menyusu. Dipelihara oleh Allah, tidak mau dia. Akhirnya datang seorang wanita dalam riwayat itu, saudaranya, siapa namanya, atau tantenya Nabi Musa, ada yang berkata saudara kakaknya Nabi Musa, menunjukkan ada orang yang bisa menyusukannya. Dicarilah orang itu dan ditemukan bahwa itu ibunya sendiri. Jadi Allah mengembalikan Fir'aun, Musa kepada ibunya. Ini semua anugerah Allah kepada Musa untuk menanamkan ke dalam dirinya bahwa Allah selalu bersama dia. Tadi ada kesan ya. Oke. Setelah itu dia katakan, kalau demikian pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, dia itu telah melampaui batas, dan sampaikanlah kalian berdua hendaknya menyampaikan kepadanya kata-kata yang lemah lembut. Jangan marah-marah, jangan menggerutu, jangan menghina. Itu cara dakwah yang diajarkan oleh agama. Kata-kata yang lemah lembut. Mau kritik, jangan depan umum. Ya kan? Caranya. Bagaimana ini? Walaupun itu orang yang paling kejam. Fir'aun. Apalagi orang yang biasa-biasa saja. Qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia dapat merenung, mengingat, sehingga mudah-mudahan dia dapat takut dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ayat kita hari ini. Baik, Pak Quraisy. Luar biasa sekali. Ada satu pertanyaan yang akan diberikan oleh masyarakat yang sudah kita rekam bersama-sama dan boleh kita saksikan bersama-sama. Nama saya Ilham Nur Awaluddin, pekerjaan saya sebagai mahasiswa. Saya mau bertanya, mengapa ada perbedaan derajat antara Nabi dan Rasul padahal keduanya sama-sama utusan Allah? Baik, itu dia tadi pertanyaannya Pak Quraisy. Ya. Jadi Nabi dan Rasul padahal beliau-beliau itu adalah utusan Allah. Jadi mohon dijawab oleh Pak Quraisy, tapi setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Nah, saya ingin bertanya, nah bagaimana supaya doa itu, doa kita itu seperti Nabi Musa? Langsung artinya dijabah. Sekali berdoa langsung diijabah gitu. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi sudah ada masuk pertanyaan untuk Pak Quraisy tadi, perbedaan derajat dari Rasul dan juga Nabi. Mengapa? Padahal beliau-beliau itu adalah sama-sama utusan Allah, Pak Quraisy. Silakan Pak Quraisy. Baik. Kita bisa bertanya begini dulu untuk memahami jawabannya. Kalau saya berkata, mengapa ada perbedaan antara manusia padahal dua-duanya adalah ciptaan Allah? Atau lebih jelas, mengapa ada perbedaan derajat antara presiden dengan rakyat jelata padahal dua-duanya adalah satu bangsa? Pangkat mungkin ya. Mengapa ada pangkat? Salah satu jawabannya karena tugasnya berbeda. Satu. Yang kedua, karena kualitas ketakwaannya berbeda. Boleh jadi, karena pengetahuannya juga berbeda. Sehingga ada. Jadi, sebenarnya, jangankan antara Rasul dan Nabi. Rasul itu, antara lain bedanya dengan Nabi, Rasul itu adalah seorang yang mendapat wahyu yang diberi tugas menyampaikan ajaran Tuhan kepada masyarakatnya. Kalau nabi itu seorang yang mendapat wahyu dari Tuhan, tapi tidak bertugas menyampaikan ajaran. Sudah beda di sekarang, ya, ya. Antara rasul dengan nabi. Rasul itu adalah yang membawa ajaran disertai dengan kitab suci. Kalau nabi itu membantu menyebarkan ajaran yang dibawa oleh rasul, rasul. Seperti Harun, ya. Tapi tidak menerima kitab suci. Itu misalnya bedanya. Jangankan itu, antar rasul pun, semuanya rasul, ada perbedaan derajat. Nabi Muhammad menurut keyakinan kita adalah yang paling mulia. Karena apa? Karena beliau mendapat tugas menyampaikan ajaran ini untuk seluruh manusia sepanjang masa. Ya kan? Sedangkan nabi-nabi lain untuk masyarakatnya dan terbatas. Tingkat keimanannya pun bisa berbeda. Jadi bukan hanya antara nabi dan rasul, antara rasul pun ada perbedaan derajat. Ya. Akibat penugasan yang berbeda, akibat sikap kepada Allah yang berbeda, akibat pengetahuan dan sebagainya. Iya, baik. Mudah-mudahan terjawab dari apa yang tadi sudah ditanyakan, dan di sini masih ada Mas Aman juga Mas Aji. Kami juga berikan kesempatan kepada Mas Aman juga Mas Aji untuk bertanya kepada Pak Kura. Silakan. Iya. Menyimak dari doa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu kali berdoa Nabi Musa kepada Allah langsung diijabah. Yeah. Langsung dikabulkan. Nah, kalau kita melihat ya, kita semua gitu kalau berdoa kepada Allah itu berulang-ulang tapi dikabulkannya belum dikabulkan gitu. Nah, saya ingin bertanya, nah bagaimana supaya doa kita itu seperti Nabi Musa gitu. Langsung artinya dijabah. Sekali berdoa langsung diijabah gitu. Saya sebelum menjawab ke sana, Nabi Ibrahim punya doa. Berdoa agar supaya diutus seorang rasul di kalangan masyarakat Mekah. Ya kan? Ingat ayatnya itu apa? Wa ba'ats fihim rasulan. Tahu berapa lama beliau menunggu sampai terkabul doanya? Abad-abad. 2500 tahun baru terkabul doanya. Beliau minta agar diutus seorang rasul dari Mekah. Ya, baru diutus Nabi Muhammad pada abad kelima Masehi. Iya. Ya kan? Jadi jangan beranggapan kalau Anda berdoa langsung jadi. Tuhan memilih apa yang terbaik buat Anda. Bisa jadi kita dalam keseharian anak kita minta, ayah belikan sepeda motor. Oh, kamu masih kecil, kamu masih di SD, tidak maslahat kamu diberi sekarang. Yeah. Ya kan? Tunggu kalau kamu dewasa. Nah, jadi Allah memilihkan yang terbaik. Boleh jadi dia tunda, boleh jadi dia ganti. Kayak anak tadi, belikan dong, saya udah naik kelas nih, belikan dong sepeda motor. Nggak, bukan sepeda motor, saya belikan kamu komputer. Ya kan? Lebih cocok buat. Boleh jadi dia tangguhkan sampai hari kemudian. Di hari kemudian itu nanti ada orang-orang melihat, kok ini ada ganjaran banyak, saya tidak pernah lakukan ini. Dia bertanya pada malaikat, kenapa saya dapat ganjaran begini banyak? Dia, itu doamu dulu. Yang kamu kira tidak dikabulkan Tuhan, sekarang diberikan kamu. Jadi jangan bosan berdoa. Jangan berkata, sekarang juga. Oke, okay. Memang itu sifat manusia ya. Begini semua serba instan. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Anda biasa bertemu dengan seorang, Anda belum kenal dia, tapi terus Anda begitu simpati sama dia. Ya. Ini orang punya wibawa. Kenapa itu? Allah mencampakkan dalam diri orang ini kecintaan, sehingga orang lain cinta kepada dia. Baiklah pemirsa Metro TV, kita masih di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi sudah ada pertanyaan dari Mas Salman dan sekarang kasih kesempatan untuk Mas Aji. Silakan Mas Aji. Setelah menyimak kisah Fir'aun dan Nabi Musa, mungkin yang saya pahami, Nabi Musa mengeluh dengan perintah yang Allah berikan kepadanya. Sampai dia berdoa kepadanya, wa yassir li amri. Untuk pertanyaan mungkin yang belum saya pahami, apakah kita sebagai hamba Allah pantas atau bolehkah untuk mengeluh dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita atau tidak? Gitu. Makasih, Pak. Satu dulu hal, saya tidak ingin berkata bahwa Nabi Musa mengeluh. Beliau hanya menyampaikan, menyadari bahwa tugas ini berat. Dia terima, saya terima ya Allah tugas ini. Itulah keislaman. Tetapi saya mohon agar saya diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Jadi dia tidak mengeluh menyangkut tugas. Beliau berkata, ini tugas berat ya Allah. Mohon saya diberi kekuatan lahir dan batin. Mohon saya diberi kemudahan menghadapi ini. Kalau dia mengeluh, ya Tuhan jangan saya dong. Saya enggak mampu. Ya kan? Jadi bukan mengeluh. Mohon, itu boleh saja. Bahkan, nah, kalaupun kita katakan mengeluh, Anda boleh mengeluh kepada Tuhan menyangkut musibah yang menimpa Anda. Seperti halnya Nabi Ayub, dia mengeluh. Nabi Ayub mengeluh. Nabi Yakub selalu ingat Nabi Yusuf, ya toh. Terus apa katakan? Nama Abu Tushak. Saya hanya menyampaikan keluhan saya kepada Tuhan, ya Allah, saya ini mengadu. Jadi bukan Nabi menerima itu, tetapi Nabi Musa apalagi. Saya kira begitu ya. Jadi itu tandanya memang kita sebagai manusia boleh mengadu dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun Anda boleh mengadu kepada Tuhan, tapi Anda tidak membangkang. Nah, tidak membangkang. Tetap saya harus terima menjalankan. Ya Allah. Ini terhadap Nabi yang dipilih. Kalau ya, kita sekarang ya, kita ambil contoh, ya, ada orang menawarkan Anda jabatan. Oke? Coba deh jadi Menteri Keuangan. Anda harus ukur diri Anda. Kalau tidak mampu, iya. Oh, saya tidak mampu ya, itu. Baik. Jangan kasih saya itu. Ya. Kalau dipaksa, oh, tidak bisa. Ya kan? Ya. Itu kita sebagai manusia harus mengukur kemampuan kita. Nabi Musa juga begitu. Dia, wah, ini berat ini ya Allah. Karena itu saya terima, tapi bantu saya. Baik. Iya kan? Oke. Okay. Mudah-mudahan terjawab Mas Haji ya. Ya, oke. Okay. Dan kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini. Kesimpulan kita adalah yang pertama, mari kita lihat kesimpulan kita. Jadi perlu setiap penugasan kita berkewajiban memohon bantuan Allah agar supaya memperoleh kemudahan dalam melaksanakan tugas itu. Satu, kan? Yang kedua, ada hal yang penting adalah perlu mengajak orang lain yang terpercaya untuk membantu Anda dalam tugas-tugas Anda. Jangan mau one man show sendirian. Harus bantuan teman-teman seperti halnya Nabi Musa. Dan ini kita ingin garis bawahi, sebenarnya tidak salah meminta bantuan keluarga lebih dulu. Orang terdekat. Orang yang terdekat, asal wajar. Itu bukan KKN. Ya kan? Ini yang saya percaya, ini yang mampu. Ya, KKN itu kalau Anda mengangkat orang yang tidak mampu, alasannya semata-mata karena dia keluarga, karena dia teman. Dia harus terpercaya, dia mampu dalam bidang itu, lalu dia diangkat. Yang ketiga yang saya ingin ingatkan di sini, bahwa Allah Maha Kuasa memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kemaslahatan si peminta. Bisa dia beri lanjut langsung, bisa dia tunda. Yang selanjutnya, di sini kita mau garis bawahi, ada cinta yang dianugerahkan Allah kepada seseorang sehingga orang itu dicintai oleh orang lain. Anda biasa bertemu dengan seorang, Anda belum kenal dia, tapi terus Anda begitu simpati sama dia. Ya, ini orang punya wibawa. Kenapa itu? Allah mencampakkan dalam diri orang ini kecintaan sehingga orang lain cinta kepada Anda, orang lain senang kepada Anda, walaupun Anda belum kenal dia. Itu di dalam hadis ada dikatakan bahwa kalau Allah menyukai seseorang, dia akan menyampaikan kepada Jibril, saya suka si A. Lalu Allah mencampakkan kecintaan terhadap orang itu sehingga Jibril mengumumkan, hey, Allah mencintai si A, cintailah dia. Maka dia dicintai oleh Allah. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kures. Terima kasih. Ya. Ya. Mungkin Mas Salman dan Mas Aji masih ada pertanyaan lagi, boleh silakan. Apabila ingin bertanya lagi kepada Pak Kures masih ada kesempatan, kita masih ada waktu soalnya. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Baik. Tadi memang atau mungkin saya yang bertanya ya. Silakan. Baik, Mas Salman tadi kan bertanya kalau kita memang kita memohon kepada Allah pengennya langsung diijabah. Nah, tapi kalau kita bicara sholat istiqoroh, Pak Kures, kita itu juga sama-sama memohon. Namun kadang kita sebagai manusia suka masih bingung untuk menentukan apakah ini satu petunjuk dari Allah bahwa doa kita diijabah atau tidak. Bagaimana, Pak Kures? Yang pertama mungkin kita perlu mengoreksi apakah cara kita bermohon, cara kita istikharah sudah benar atau tidak. Satu hal yang kita harus bawahi dalam konteks doa, itu ada hadis mengatakan ada seorang yang sudah lusuh, pakaiannya sudah sedemikian kotor karena perjalanan, mukanya sudah ini, mengangkat tangan kepada Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, saya mohon ini. Tapi bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Sedang pakaiannya haram, makanannya haram, ya kan? Allah yustajabu lahu. Jadi ada syarat dalam bermohon. Nah, itu sebabnya juga dalam konteks ini ada ayat yang menyatakan kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, aku ini dekat, akan kuperkenankan doa yang berdoa kalau dia berdoa. Jadi ada orang berdoa tapi dinilai Tuhan, ini orang bukan tidak berdoa karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ada orang istikharah sudah minta ya Allah ini, tapi coba perhatikan dulu bagaimana situasi dia, bagaimana keadaan dia, bagaimana pakaian dia, bagaimana perlakuan dia, apakah sudah sesuai dengan ini. Anda sekarang mau minta pada saya, ambil dulu, baik bantu saya, kalau tidak saya tidak kasih kamu, saya kasih atau tidak? Anda melanggar. Jadi saya kira itu yang kita harus koreksi juga ya. Jangan setiap berdoa menganggap, oh ini saya sudah berdoa benar nih. Ya. Ada syarat-syaratnya, ada adabnya. Ya kan? Nah itu. Baik, jadi harus kembali lagi kepada kita introspeksi lagi. Introspeksi. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kures. Dan terima kasih banyak juga untuk Mas Salman dan juga Mas Aji yang sudah bergabung bersama kita di sini. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Kures, pemirsa, bahwa kita harus yakin bahwa Allah ini adalah Maha Pemurah. Dan kita sebagai manusia boleh meminta pada Allah, tapi kita sendiri harus introspeksi. Harus menilai lagi apakah cara kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah benar atau belum. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini permintaan kita dapat langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk episode kali ini kami harus tutup dulu karena waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan lagi di Tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Irgi, terima kasih banyak kepada Anda yang sudah bergabung sama kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.